الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد sebutkan faedah dari sebagian faedah yang telah lalu Malik kamu punya faedah Malik sebutkan gak punya gak masuk Allah yuslihuk. Siapa yang punya faedah? Mu'im, anak-anak di depan. Apa faedah Mu'im? Apa? Yang berhak untuk memisahkan murid adalah guru. Qala hadza firaqu baini wa baini. Apalagi faedahnya? Ahmad apa? Al-firaku bil ma'ruf. Apa artinya al-firaku bil ma'ruf? Berpisah dengan baik-baik. Itulah sebaik-baik perpisahan adalah berpisah dengan cara yang baik. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Fa idza balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf. Al-firaqu bil ma'ruf. Pisah dengan baik-baik. Baik pisah dengan kawan atau pisah dengan keluarga. Hendaknya yang pisah itu hanyalah badannya, bukan hatinya. Dan walhamdulillah ya ikhwan, kita juga berusaha untuk menerapkan ini. Jadi murid-murid yang pernah kita usir atau yang pernah kita suruh pulang, itu hubungan kita masih tetap baik. Ketika ketemu ya masih baik, ya masih nyapa, ya masih hubungan biasa. Cuma kita suruh pulang untuk mengambil pelajaran. Tapi kalau masih hubung masalah hubungan ya baik. Bahkan kadang kita berikan sangu untuk pulang. Ini namanya pisah dengan baik-baik, pisah dengan cara yang baik. Walaupun kita suruh pulang, walaupun kita usir, tapi tetap hubungan sebagai seorang mukmin tetap baik. Cuma karena melanggar beberapa kode etik sebuah lembaga pendidikan, maka terpaksa harus dipulangkan. Maka kita tetap berusaha menempuh cara ini, berpisah dengan cara yang baik. Beberapa dari sebagian santri kita yang pernah kita suruh pulang, hubungan kita masih baik. Ketika ketemu ya masih baik, masih bahkan kita bisa seperti seorang kawan dengan kawannya. Ini al-firaqu bil ma'ruf. Demikian juga apabila engkau ingin membuka suatu lembaga, suatu pondok, maka izinlah dengan cara yang baik. Pamit dengan cara yang baik kepada gurumu. Itu termasuk adab dalam firaq. Kecuali firaq yang karena agama. Seorang yang ditinggalkan, yang dijauhi karena agamanya buruk, maka ini enggak disuruh pamit. Kita dahulu meninggalkan organisasi juga enggak pernah pamit dengan para pemilik organisasi tersebut. Kita tinggalkan ya tinggalkan. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ketika kita meninggalkan kawan-kawan yang mereka memilih untuk merubah agama mereka, ya kita enggak pamit. Karena ini perpisahan yang diperintahkan, perpisahan karena agama. Maka kalau perpisahan seperti itu tidak Disuruh untuk berpamitan, tidak disuruh berpisah dengan baik-baik, karena itu adalah perpisahan yang buruk, perpisahan karena keburukan. Jadi harus dibedakan antara perpisahan karena baik-baik dan perpisahan karena keburukan. Dalilnya adalah ucapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin." Demikian juga berpisahnya Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Ini juga perpisahan yang karena agama. Laqad kana lakum fi Ibrahima, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wal ladzina ma'ah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wal ladzina ma'ah. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Maka dalam ayat ini qala hadza firaqu baini wa bainik, terdapat pelajaran adab dalam firaq, adab di dalam berpisah. Ada perpisahan itu dengan baik, dan itulah sebaik-baik perpisahan, baik itu cerai dengan istri atau dengan suami. Hendaknya cerai dengan baik, hubungan tetap baik antara mertua, mantan mertua, tetap hubungannya tetap baik. Dan mertua itu tetap mahram selamanya. Istrinya sudah enggak jadi mahram, sudah enggak boleh lagi dilihat, tapi mertuanya tetap menjadi mahram selama-lamanya. Karena itu termasuk hurmah yang abad. Maka seharusnya hubungan dengan mertua itu tetap baik, walaupun sudah enggak jadian dengan anaknya, tetap hubungan dengan mertua itu baik. Itu namanya firaq bil ma'ruf. Makanya Allah Subhanahu wa taala masih mewajibkan ketika masa iddah, masih disuruh untuk memberi nafkah. Demikian juga kalau masih punya anak kecil, disuruh untuk membiayai, memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ini semua adalah termasuk firaq bil ma'ruf. Apalagi faedahnya, satu lagi. Siapa yang punya faedah? Ali. Iftirak atau firak, tafriqah, itu adalah ilaj. Kadang memisahkan, menjauhkan seseorang dari suatu perkumpulan, itu menjadi obat. Itu ada kalanya sebagai ilajun, sebagai terapi. Ilaj itu artinya terapi. Sebagai terapi mental, sebagai terapi batin, sebagai terapi iman, agar dia belajar komitmen, belajar serius, belajar tanggung jawab, dan yang semisalnya. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, qala hadza firaqu baini wa bainik, saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Dalam ayat ini terdapat pelajaran juga bahwasannya tidak semua perpisahan itu karena kebencian. Kadang perpisahan itu karena memang tidak mungkin lagi bersama. Maka jangan maknai semua perpisahan itu karena kebencian. Betapa banyak orang yang masih saling mencintai tapi harus berpisah. Bahkan kadang suami istri masih saling mencintai, tapi kadang tidak bisa bersama. Entah karena faktor orang tua, entah karena faktor tidak cocok, dan yang semisalnya. Cinta masih tetap ada, tapi tidak bisa bersama. Demikian juga antara seorang teman dengan temannya yang lain. Maka perpisahan itu bukan selamanya karena kebencian, tapi karena memang tidak bisa bersama. Nabi Musa dan Nabi Khidir harus berpisah, bukan karena saling membenci, tapi karena tidak bisa bersama. Beda syariat, beda antara ilmunya Nabi Khidir dengan ilmunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Masing-masing memiliki pangsa pasar mad'u yang berbeda. Maka tidak semua perpisahan diakibatkan karena kebencian. Ada kalanya karena memang tidak mungkin lagi bisa bersama. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran al-judu bil ilm, derma dengan ilmu, tidak bakhil dengan ilmu. Nabi Khidir alaihi salatu wassalam tetap akan memberikan ilmu walaupun Nabi Musa sudah bukan lagi menjadi muridnya. Tapi tetap diberikan ilmu secara sempurna. Diberikan bayan secara akmal, secara sempurna. Diberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya. Maka ini termasuk al-judu bil ilm, yaitu berbuat dharma, berbuat mulia dengan memberikan ilmu, tidak pernah pelit dengan ilmu. Nabi Khidir, annal khadira lam yabkhal bi ilmihi raqma annahu yufarikuhu. Walaupun Musa sudah akan berpisah dengannya, tapi Nabi Khidir tetap memberikan ilmu dengan sempurna. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran, seorang guru pasti punya alasan besar dan tujuan yang besar di balik setiap keputusan dan juga setiap tindakan yang dia ambil. Ini diambil dari mana? Setiap guru pasti memiliki alasan yang besar atau tujuan yang besar di balik setiap tindakan dan juga manuver yang ia ambil dan kebijakan-kebijakan yang ia tempuh. Dia pasti punya alasan yang besar, punya tujuan yang besar. Diambil dari mana? Siapa yang tahu? Diambil dari saunabbiuka, di mana naba itu artinya apa? Al-khabar al-azim. Naba itu adalah berita yang besar. Maka ini sebagai dalil bahwasannya Nabi Khidir pasti punya alasan besar. Apa yang akan beliau kabarkan, apa yang akan beliau beberkan, itu adalah perkara yang besar. Karena Nabi Khidir tidak mengatakan sa'ukhbiruka, tapi sa'unabbiuka. Dimana naba, perbedaan antara khobar dan naba. Khobar itu berita biasa, sedangkan naba itu adalah berita penting, berita besar. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum bi mukhtalifun. Maka naba itu adalah al-khabar al-'adzim. Jadi setiap guru ia pasti punya alasan besar, pasti punya tujuan besar di balik setiap kebijakan-kebijakan yang dia ambil. Itulah guru yang baik. Berbeda dengan guru yang buruk. Ini kita pembahasannya adalah guru yang baik. Jadi jangan ditabrakkan dengan guru yang gegabah. Pembahasan kita adalah murid yang baik, guru yang baik. Karena ini adalah adab-adab yang baik yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya di antara makna takwil adalah tafsir. Saunabbiuka bita'wili ay bitafsiri. Karena takwil memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah tafsir. Karena takwil dari kata-kata al-aul, maknanya ar-rujuk. At-ta'wil minal aul bil hamzah. Minal aul, bukan aul. Kalau aul lain. Minal aul wa huwa ar-rujuk. Maka takwil salah satu maknanya adalah tafsir. Dalam pelajaran, dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila Nabi Musa menyelisihi Nabi Khidir. Tiga kali saja Nabi Khidir mengatakan, hadza firaku baini wa baini. Apakah kita tidak takut kita menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala berapa kali dalam sehari? Tidakkah kita khawatir, merasa khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan kita? Karena kemarin pelajarannya, kathratul mukhalafah, banyaknya perselisihan, banyaknya penyelisihan, ini akan menyebabkan perpisahan. Apakah seorang hamba tidak takut? Apakah seorang hamba tidak merasa khawatir apabila ia banyak berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak menyelisihi perintah-perintah Allah, menyelisihi larangan-larangan Allah? Bagaimana kalau Allah meninggalkannya? Bagaimana kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hadza firaku baini wa bainik? Maka selayaknya bagi seorang hamba untuk takut. Jangan meremehkan dan jangan menyepelekan perkara dosa. Sesungguhnya penyelisihanmu terhadap Allah, durhakamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu rawan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memisahkan antara kamu dengan dia, memutus hubungan antara kamu dengan dia, sehingga engkau doa-doamu tak lagi didengar, permohonan-permohonanmu tak lagi diraukan oleh Allah, engkau tak lagi ditolong, engkau tak lagi dibantu, engkau tak lagi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, engkau tak lagi didekatkan, engkau dibiarkan dengan dirimu sendiri. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dibiarkan sendirian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diberi petunjuk, tidak diarahkan, tidak lagi diambil kedua tanganmu untuk mengarah kepada langkah yang benar. Inilah hukuman dosa. Maka dari kisah Nabi Khidir ini kita bisa belajar, dan semoga kita bisa belajar. Nabi Musa tiga kali menyelisihi Khidir, itu saja ditinggalkan oleh Khidir. Bagaimana kita merasa aman dan merasa nyaman untuk berkali-kali, beribu-ribu kali menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah sepatutnya bagi seorang hamba untuk merasa takut dan senantiasa merasa wajil, merasa khawatir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan Allah meninggalkannya, kita enggak tahu. Jangan-jangan Allah subhanahu wa ta'ala sudah meninggalkan kita, tidak lagi mengurusi kita. Dalam artian mengurus yang khosoh, sudah tidak lagi mendengarkan permohonan-permohonan kita dan memberikan apa yang kita inginkan, tidak lagi menunjuki kita. Ini bahaya. Maka seorang hamba harus khawatir dari banyaknya firaq, dari banyaknya mukhalafah, sehingga menghasilkan firaq antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan di akhir sujud salat tarawih. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Kalau kata para ulama, doa itu diucapkan di akhir sujud salat tarawih. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu. Jangan-jangan Allah murka dengan kita, kita enggak sadar. Jangan-jangan Allah subhanahu wa ta'ala marah kepada kita, kita enggak mengetahui. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dengan afiah-Mu dari hukuman-Mu. Jangan-jangan Allah menghukum kita, kita enggak sadar. Wa bika minka, berlindung kepada Allah, dari Allah, dari azab Allah, dari kemurkaan Allah, dari hukuman Allah. Itu termasuk doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir sujud salat tarawih. Ada yang mengucapkan sebelum salam, ada yang mengatakan di akhir, di sujud yang paling akhir, dan itulah yang benar. Dan juga dalam ayat ini terdapat pelajaran Apabila sesama hamba saja tidak suka untuk diselisihi, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Khidir dengan Nabi Musa ini satu level, sama-sama hamba. Itu saja lo enggak suka diselisihi. Sampean sebagai guru enggak suka diselisihi, sebagai teman enggak suka diselisihi oleh temannya. Lalu bagaimana mungkin seorang hamba bisa enak-enakan menyelisihi Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah sang penciptanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemberi rezekinya. Kok dengan enaknya, dengan begitu nyamannya kita tiap hari menyelisih Allah Subhanahu wa taala tanpa istighfar, tanpa meminta ampun, tanpa memohon belas kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dijadikan sebagai pelajaran. Annan niddaini la yardaya bil mukhalafah, la yardayani bil mukhalafah min ahadihima fa kaifa tardo bi mukhalafatillah wa huwa rabbuk. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tasrihul muallim bisa babi fasyalit talib. Hendaknya seorang guru membeberkan, menjelaskan tanpa sungkan-sungkan apa sebab kegagalanmu, kegagalan muridnya. Atau apa sebab muridnya itu dikeluarkan. Atau apa sebab muridnya itu dihukum. Itu hendaknya diberitahu. Gak usah sungkan. Gak usah segan-segan. Seorang guru supaya membeberkan secara jelas, tanpa segan-segan, apa saja kesalahan murid sebagai bentuk nasihat di kemudian hari. Di sini Nabi Khidir alaihi salatu wasalam mengulang lagi, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Terang-terangan Nabi Khidir mengatakan, aku akan memberitahu kamu apa yang kamu itu enggak mampu sabar. Dari kemarin kamu enggak sabar. Akan kuberitahu sekarang. Supaya seorang murid itu mengambil pelajaran. Jadi kadang guru itu harus tega. Kalau enggak enakan terus, malu, enggak enak sama murid, sungkan, ya nanti enggak pinter-pinter muridnya. Maka jadi seorang guru itu kadang harus tega. Salah disebut salah. Waktunya dihukum ya harus dihukum. Waktunya dimarahi ya harus dimarahi. Supaya menjadi pinter muridnya. Kalau enggak gitu enggak pinter-pinter muridnya nanti. Sungkan-sungkan terus. Waktunya dinasihati enggak dinasihati, waktunya diarahkan enggak diarahkan gara-gara sungkan. Nanti muridnya enggak pinter-pinter. Maka seorang guru itu kadang harus tega. Harus berani shadq bil haq. Lantang menyuarakan kebenaran. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya al-firaku ahadu daruriyatil hayah. Perpisahan itu adalah salah satu kewajiban hidup. Yang namanya hidup itu ya ada pertemuan, ada perpisahan. Wa ihdaraka iziha, dan juga salah satu pilar kehidupan. Allati la tastaqimul umuru biduniha, di mana urusan itu enggak bisa lurus kalau enggak ada perpisahan. Makanya sering saya bilang perpisahan itu mengandung banyak pelajaran. Kita bisa belajar perpisahan itu dengannya putaran kehidupan menjadi sempurna. Makanya di sana ada manusia yang lahir, ada manusia yang mati. Ada yang safar pergi, ada yang datang. Ada yang tumbuh, ada yang layu. Karena itu di antara nasihatnya Jibril kepada Nabi Muhammad alaihi salat wassalam dengan tiga hal. Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuh. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Sesungguhnya suatu hari engkau pasti akan mati. Dan cintailah semaumu. Sesungguhnya kamu akan meninggalkannya. Dan lakukanlah apa saja yang ingin kau lakukan. Sesungguhnya engkau akan dibalas dengannya. Itu nasihatnya Jibril kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Suatu hari kamu pasti akan mati. Cintailah apa yang kau inginkan. Suatu saat kau pasti akan meninggalkannya. Dan lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Karena sesungguhnya apapun yang kamu lakukan, kamu akan dibalas dengannya. Maka al-firaq, perpisahan itu adalah salah satu kewajiban hidup. Gak bisa enggak? Sekuat apapun engkau ingin bertahan, mempertahankan, suatu hari pasti akan ada perpisahan. Adapun Nabi Khidir alaihissalatu wassalam di sini, beliau memisahkan Nabi Musa, menyuruh Nabi Musa untuk meninggalkan beliau, karena sebagaimana yang kemarin, ini adalah talabul ilmil mu'akkad. Ini adalah bukan belajar untuk selama-lamanya. Ini hanya Allah inginkan Nabi Musa belajar sebagian ilmu kepada Nabi Khidir. Karena itu ya cuma sebentar. Jadi jangan terus berdalil, oh Nabi Musa aja gak sabar kok, aku ya gak sabar lah. Nabi Musa aja cuma belajar sebentar kok, aku ya tak belajar sebentar. Lain ya kawan. Ilmunya Nabi Musa yang dipelajari sama Nabi Khidir, sama ilmu yang sampean pelajari itu lain. Ilmu yang sampean pelajari itu butuh sampai mati. Adapun ini Nabi Musa, beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Ilmu yang dibutuhkan sebagai ilmu tasyri diwahyukan kepada Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun belajar kepada Khidir ini hanya ilmu khusus. Ilmu khusus. Kemudian faedah yang terakhir dari ayat ini, terdapat faedah muhasabah, introspeksi diri. Kadang orang lain meninggalkan kamu itu bukan karena buruknya dia, tapi karena kelakuanmu sendiri. Faqad yufarikuka ahadu ikhwanika bisababi tasarrufatik. Maka periksalah, kenapa kok teman-temanmu menjauh dari kamu? Kenapa kok orang-orang yang dulu dekat kok menjauh? Ini karena perbuatanmu sendiri. Karena kamu melakukan hal-hal yang mungkin dinasihati kamu enggak nurut. Kamu menyelisih mereka dalam perkara-perkara agama sehingga mereka meninggalkanmu. Maka seorang hendaknya muhasabah, introspeksi diri. Menghitung dirinya sendiri, membuat perhitungan dengan diri sendiri. Kenapa kau ditinggalkan oleh orang? Kenapa kau enggak dikawani? Ya karena kamu berubah. Karena kamu tidak mau dinasihati. Karena kamu buruk. Karena kamu merugikan mereka dan yang semisalnya, sehingga orang-orang membencimu. Jadi jangan salahkan mereka, salahkanlah dirimu. Nabi Musa alaihissalatu wassalam sampai ditinggal oleh Nabi Khidir ya karena tasarrufat dari Nabi Musa sendiri, karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan juga ayat ini sebagai dalil bahwasannya para anbiya mereka adalah bashar, manusia biasa yang tak luput dari kesalahan-kesalahan kecil. Adapun dulu kita katakan apa? Anbiya mereka maksum adalah dari kesalahan besar, dari dosa-dosa besar dan dari kesalahan di dalam berdakwah. Adapun kesalahan-kesalahan kecil, maka mereka adalah manusia biasa yang tidak luput darinya. Ini pelajaran, sebagian pelajaran dari hadza firaqu baini wa bainik. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati 'alaihi sabra. Kemudian kita akan mulai masuk ke dalam inti pelajaran Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini, mulai ini. Mulai ayat setelahnya, ammas safinatu fakanat. Ini adalah inti dari ajarannya Nabi Khidir, dari ilmunya Nabi Khidir baru akan kita masuki. Maka insyaallah akan banyak sekali faedah-faedah yang kita ambil dari rahasia dan hikmah yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Dari kemarin kita cuma mengambil dari perbuatan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kalau mulai ayat setelahnya, ini sudah mulai masuk inti asli ilmunya Nabi Khidir. Kita akan menyelami insyaallah ilmunya Nabi Khidir. Ya mulai ini, ammas safinatu, itu baru mulai ilmunya Nabi Khidir. Sedangkan kita sudah di hari keberapa ini? 22. Besok 23 Jumat. Terus Sabtu libur insyaallah. Ahad, Senin. Maka semoga bisa selesai Senin atau Selasa. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. Amma as-safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa kana wara'ahum wa kana amamahum. Qara'aha Ibnu Abbasin amamahum malikun. Nabi Khidir mengatakan amma as-safinatu, akan saya beritahu wahai Musa. Adapun perahu yang pertama kali saya lubangi. Kenapa sih, apa sih alasannya saya melubangi perahu itu? Amma as-safinatu fakanat limasakina. Maka perahu-perahu itu adalah milik orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahr, yang mereka bekerja di laut menggunakan kapal tersebut. Menggunakan perahu tersebut itu adalah mata pencaharian mereka. Itu adalah satu-satunya alat pekerjaan mereka. Karena bekerja di laut alat utamanya apa? Masa motor? Ya perahu lah. Itu sudah, kalau enggak punya perahu ya sudah enggak bisa kerja di laut. Fa'aradtu an aibaha. Maka aku ingin untuk mencederainya. Ingat, cuma aibaha, cuma mencederai. Cuma membuat terkesan cacat. Dan ini juga kata an'aibah ini juga mengandung makna yang sangat dalam. Yang tidak dipahami oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengira itu mau ditenggelamkan. Padahal kata Nabi Khidir, aku lo cuma ingin a'ibah untuk membuat aib toh. Membuat luka saja. Untuk kecetku, ku buat terkesan jelek kapalnya. Kenapa? Karena wakana warahum. Karena di belakang mereka malikun, ada seorang raja yang ya'khudhu kulla safinatin ghosba, yang raja tersebut akan mengambil setiap perahu. Ingat, di sini harus ada takdir. Kulla safinatin solihatin au kulla safinatin sohihatin, setiap perahu yang bagus pasti akan diambil secara paksa, ghosba, secara paksa. Jadi ya'khudhu, akan ada seorang raja yang mengambil semua perahu, setiap perahu yang bagus pasti akan diambilnya secara paksa. Maka tak rusak, biar enggak diambil. Makanya wajib ada takdir solihatin, semua perahu yang bagus. Karena kalau enggak, dia akan mengambil semua perahu, ya buat apa dirusak? Karena kalau semua perahu tetap diambil, rusak atau enggak rusak, perahu bagus atau perahu jelek diambil semua. Maka takdir ini wajib, harus kita takdirkan, dan itu sudah mafhum dari siyak bahwasanya yang diambil itu cuma perahu yang bagus. Dan itu juga ada rahasianya, kenapa raja kok cuma ngambil perahu yang bagus? Kenapa? Nanti ada rahasianya, ikhwan. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Perkataan wara'a ini yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa kana wara'ahum, dan di belakang mereka Ibnu Abbas membacanya wa kana amamahum, dan di depan mereka. Jadi yang benar itu mana? Di belakang atau di depan? Yang benar itu di depan atau di belakang? Di belakang mereka ada seorang raja. Perahu itu berjalan kemana? Ke depan, gak mungkin perahu berjalan ke belakang. Maka kata Ibnu Abbas bacanya wa kana amamahum. Lah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan waro'a dan amama penggunaannya itu bisa dibolak-balik. Sebagaimana dalam ayat miu waro'ihi jahannam. Padahal jahannam, neraka jahannam itu ada di depan kita, bukan di belakang kita. Miu waro'ihi jahannam wa yusqa min ma'in shadid. Ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Jadi Ibnu Abbas membacanya wa kana amamahum. Raja itu kan nyegatnya nanti di depan, gak mungkin di belakangnya. Nyegatnya itu nanti di depan, karena kita akan melewati suatu tempat tersebut, gak mungkin kalau gak lewat situ. Nanti di situ akan ada portal dari raja tersebut, akan diperiksa. Perahu yang bagus akan dirampas. Perahu yang jelek akan dibiarkan. Berarti di depan. Al-Imam Al-Qurtubi memiliki rincian yang bagus dalam masalah ini. Untuk menghukumi yang benar itu di belakang atau di depan. Kalau yang dibahas itu masalah waktu, maka yang benar itu di belakang. Ya toh? Kalau masalah waktu. Dan nanti setelah ini, di belakang kita nanti akan ada raja. Maknanya adalah waktu. Kalau yang dibahas itu tempat, maka yang benar pakai amam. Paham? Kalau masalah tempatnya, ya tentu ada di depan kita. Tapi masalah waktunya di belakang kita nanti, di belakang ini, setelah ini. Nah gitu, itu jamak. Dari Al-Imam Al-Qurtubi menukilkan dari sebagian ulama supaya tidak ada perselisihan apakah yang benar wakana waro'ahum ataukah wakana amamahum. Kalau yang dimaksud itu adalah waktu, maka menggunakan waro'ahum. Kalau yang dimaksud itu adalah tempat, maka wakana amamahum, di depan kalau masalah tempat. Tapi kalau masalah waktu ya nanti setelah ini. Jadi Nabi Khidir memecah perahu, merusak perahu, karena setelahnya, setelah waktu mereka itu akan melewati raja yang menggosok, mengambil semua perahu yang baik. Qara'a Ibnu Abbas amamahum malikun yas'umuna an ghairi Sa'idin annahu Hudad ibn Hudad. Para rawi tadi yas'umun, ini adalah para rawi. Mereka mengira atau menduga, selain dari riwayatnya Sa'id bin Jubair, selain dari beritanya Sa'id bin Jubair, bahwasannya nama raja ini adalah Hudad bin Budad. Hudad bin Budad. Ada juga yang mengatakan namanya Balanji, nama raja ini. Wal gulamul maktulu ismuhu yaz'umuna Haisur. Sedangkan nama anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, mereka menduga namanya adalah Haisur atau Jaisur. Jaisur. Maka Nabi Khidir mengatakan Malikun, di belakang mereka, di belakang kita nanti ada seorang raja, ya khudhu kulla safinatin ghasba. Dia akan mengambil setiap perahu secara paksa. Fa'aradtu idza hiya marrat bihi an yad'aha li'aibiha. Maka kata Nabi Khidir, saya berupaya supaya nanti jika perahunya itu lewat pada raja tersebut, raja tadi akan meninggalkannya, tidak diambil. Li'aibiha, disebabkan karena perahu tadi cacat. Fa'idha jawazu aslahuha fantafa'u biha. Maka apabila sudah melewati portal raja tadi, mereka bisa membenahinya kembali dan mereka bisa memanfaatkannya lagi. Daripada diambil, ayo diambil ngowoh sampean. Kalau diambil udah enggak bisa lagi. Mending tak rusak. Nanti kalau sudah lewat di pemeriksaan bisa dibenahi yang rusak tadi. Masih bisa dimanfaatkan. Wa minhum man yaqulu, di antara para rawi ada yang mengatakan sadduha biqaruratin. Ada yang mengatakan bisa ditambal pakai qarurah, pakai kaca. Pakai botol. Wa minhum man yaqulu bil qor, di antara rawi juga, di antara manusia juga ada yang mengatakan ditambal pakai qor. Qor itu aspal. Cairan yang hitam yang pekat yang dipakai itu nambal perahu, lem kapal. Jadi bisa ditambal, gampangnya itu. Cuma lubang tok, daripada diambil lah yuk. Mending mana? Lah ini upayanya Nabi Khidir yang diingkari oleh Nabi Musa. Nabi Musa baru, oh iya. Ternyata dirusak itu, ternyata yang dohirnya kayak merusak, ternyata itu adalah memberi. Ternyata yang dohirnya mengambil, ternyata memberi. Merusak ternyata adalah untuk membiarkan, untuk tetap. Maka dalam ayat ini ikhwan terdapat banyak sekali pelajaran. Sekarang sebagiannya. Dalam ayat ini terdapat husnul bayan, bagusnya penjelasan dari seorang guru. Lihat Nabi Khidir disyarah, dimulai dari awal. Dijelas Nabi, baik Nabi Khidir. Padahal tiga itu dibiarkan diam. Kamu gak usah tanya. Besok lagi gak usah tanya. Akan diberitahu sendiri. Diberitahu oleh Nabi Khidir dengan cara yang sangat bagus. Disyarah mulai dari awal. Dijelaskan runut. Tuntas. Apa alasannya Nabi Khidir memecah dan merusak kapal tersebut? Maka ini terdapat pelajaran seorang guru diusahakan untuk menjelaskan pelajarannya itu sebagus mungkin supaya difahami oleh murid. Ayat ini juga terdapat pelajaran al-lafu wan-nashru al-murattab. Istilah dalam ilmu bayan namanya al-lafu wan-nashru al-murattab. Yaitu menjelaskan secara global kemudian mengurai terurut secara urut. Itu namanya lafu wan-nashru murattab. Ada juga yang tidak urut. Itu namanya al-lafu wan-nashru ghairu murattab. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran at-tafsilu ba'dal ijmal, merinci setelah mengglobalkan. Sebaliknya ada juga yang mengglobalkan setelah merinci. Itu semua memiliki tujuan. Merinci setelah global itu juga memiliki banyak tujuan dan juga dipakai oleh Al-Qur'an. Al-ijmalu ba'dal tafsil, mengglobalkan setelah merinci, itu juga banyak sekali pelajarannya, banyak sekali tujuannya. Kemarin akhuna Abu Nufailah Duri tanya kepada ana, minta disebutkan apa saja tujuan tafsil ba'dal ijmal dan apa saja tujuan al-ijmal ba'dal tafsil. Saya bilang tercecer di banyak tempat, untuk mengumpulkannya masih belum bisa, belum sempat saya, karena kita enggak tahu satu tempat yang menyebutkan tujuan-tujuan ini secara khusus. Kita dapatnya di buku, kadang di kalamnya Ibnul Qayyim, kadang di kalamnya Syekhul Islam, kadang di kalamnya Mufassirin. Jadi masih tercecer, saya belum sempat merangkumnya. Ini namanya tafsil ba'dal ijmal. Apa tadi tafsil ba'dal ijmal? Merinci setelah mengglobalkan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran ar-ra'fatu linnas, sifat kasih sayang kepada manusia. La siyamal masakin, terkhusus orang-orang miskin. Orang-orang miskin lebih berhak untuk disayangi dan dikasihani. Dan juga pelajarannya adalah para rasul dan para anbiya, mereka itu mencintai orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin adalah rata-rata mayoritas pengikut para nabi dan pengikut para rasul, itu adalah orang-orang miskin. Kalau orang-orang kaya rata-rata jadi musuh. Jadi musuhnya para anbiya. Jadi keutamaan orang miskin itu adalah rata-rata pengikutnya nabi itu miskin. Sebagaimana dalam hadis Hiraqal. Sedangkan orang-orang kaya itu rata-rata menjadi musuhnya para rasul. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa wasaku fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fa damarnaha tadmira. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran nasrud dhaif wa nasrul madlum, menolong orang yang didolimi, menolong orang lemah. Adapun menolong orang lemah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti kepada kita untuk kita itu menolong orang-orang lemah. Allahumma inni uharriju haqqad dhaifain al-mar'atu wal-yatim wal-mar'ah. Ya Allah, aku sempitkan kepadamu, aku sempitkan urusannya, maksudnya aku sempitkan orang itu, jangan sampai sewenang-wenang kepada wanita dan kepada anak yatim, karena mereka itu adalah dua orang, dua manusia lemah. Maka menolong orang lemah itu adalah diutamakan. Dan juga menolong orang yang didzalimi, unsur akhaka dzaliman aw madluma. Satu lagi pelajaran dari ayat ini untuk hari ini adalah orang-orang miskin Ini pelajaran tentang hidup, ikhwan. Orang-orang miskin rata-rata itu disepelekan dan disia-siakan, ya toh? Di mana-mana yang namanya orang miskin itu akan diremehkan dan disepelekan. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim bala bantuan dari langit kepada orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin seringnya di dunia ini diremehkan dan dipandang sebelah mata. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menelantarkan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengurus mereka dari langit yang ketujuh. Mengirimkan orang-orang yang membela hak-hak orang-orang miskin. Maka jangan pernah berkecil hati menjadi orang miskin. Engkau mungkin diremehkan oleh orang. Engkau mungkin disepelekan oleh manusia. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berhenti untuk menunggu perhatian dari Allah, menunggu inayah, belas kasihan dari Allah. Walaupun kamu disia-siakan, walaupun kamu disepelekan. Orang miskin itu di mana-mana disepelekan, ke sana ditolak. Ngelamar jadi suami juga ditolak, istri juga ditolak. Ke Pak kantor camat juga ditolak, ke sana juga enggak dihargai. Pokoknya jadi orang miskin itu serba gak enak, serba disepelekan. Tapi itu sama manusia, sama Allah Subhanahu wa taala tidak. Kamu adalah hamba Allah yang tidak akan dibiarkan. Kamu pasti akan diurusi, kamu pasti akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhentilah berharap kepada manusia dan teruslah berharap kepada Allah. Dan jangan berkecil hati menjadi orang-orang miskin. Lihat mereka orang-orang miskin diurusi oleh Allah dengan Nabi Khidir. Diurusi hak-hak mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan Nabi Khidir. Maka orang-orang miskin itu akan ditolong dari atas langit walaupun disepelekan di bumi. Orang miskin disepelekan di bumi tapi ditolong dari langit. Dan masih banyak pelajaran yang lain dari ayat ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.